Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمه الله الحمد لله kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada kesempatan Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dengan dawah tajwid. Dan insyaallah kita pagi ini akan masuk pada juz yang ketiga. Antum bisa membaca apa yang akan kita pelajari secara rinci pada juz ini. Intinya adalah bahwa kita akan mempelajari dan mempraktikkan berbagai ahkam ma'amah, berbagai hukum-hukum yang bersifat umum, yang hampir ini hukum atau hukum-hukum ini merupakan sifat bacaan yang diriwayatkan oleh semua riwayat, semua qiraat, seperti hukum hal, hukum hal, kemudian hukum nun sukun dan tanwin, hukum min sukun, kemudian hukum ro dan hukum lam. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang mad syar'i, yaitu bacaan yang bacaan mad yang lebih dari ukuran tabi'i, ukuran dua harakat. Baik, inilah apa yang akan kita pelajari. Ahkam 'ammah, hukum-hukum yang sifatnya umum, bukan hanya kekhususan dari riwayat tertentu. Yang kita baca riwayat adalah riwayat Hafs al-Asim, tapi merupakan keumuman mazhab semua qurra, semua rawi Al-Qur'an ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, hukum al, hukum al-fi'l, al-ta'rif adalah huruf-huruf yang kita kenal sebagai salah satu ciri dari jenis kata isim atau asma, yang mana dalam ilmu tajwid ya, al ini akan mengalami satu dari dua hukum. Bisa jadi al dibaca dengan jelas al, atau mengalami hukum yang kedua yaitu ro. Baik, sebelum itu mungkin kita perlu jelaskan yang dibahas secara umum dalam ahkam adalah terkait tentang apakah suatu huruf itu dibaca dengan jelas atau ghibah atau iman. Seperti yang akan kita pelajari pada nun sukun dan mim, itu juga membahasnya berkisar tentang hukum-hukum tadi, apakah dibaca dengan jelas atau ghibah atau ghibah. Baik, al akan dibaca secara jelas, jadi baca ghibah ketika masuk ke dalam kalimat yang awalannya adalah huruf-huruf yang bisa kita baca, yaitu hamzah, ba, dan seterusnya. Kalau kita amati sebab dibacanya itu hal langsung al ada bacaan ini adalah karena makhraj yang berjauhan antara makhraj lam itu sendiri dengan makhraj huruf-huruf yang setelahnya yang ada pada halaman 72 ini. Baik. Nah, kita baca coba contoh al yang sudah jelas, kemudian diberi istilah oleh para ulama tajwid sebagai al qamariyah. Al yang sudah jelas, dinamakan apa? Al qamariyah. Dan hukumnya dinamakan jilhar qamariyah. Huruf-hurufnya, huruf-huruf yang ketika al bertemu dengannya di majas jelas dinamakan huruf-huruf qamariyah. Ini sekedar namaan yang intinya tujuan untuk lebih mudah kita mengingatnya. Baik. Coba dibaca. Al-Ashhadu. Al-Ashhadu. Ini al bertemu hamzah. Al-Bashiru. Al-Bashiru. Bertemu dengan ba. Al-Jannati. Al-Jannati. Al-Halimu. Al-Halimu. Al-Khalidina. Al-Khalidina. Al-Aliyu. Al-Aliyu. Al-Ghafirina. Al-Ghafirina. Al-Fathu. Al-Fathu. Al-Qanitina. Al-Qanitina. Al-Mizani. Al-Mizani. Al-Wahidi. Al-Wahidi. Al-Himi. Al-Himi. Al-Yamini. Al-Yamini. Itulah beberapa contoh bacaan Jibhar Qamari pada Al. Huruf-hurufnya bisa anda melihat dan insyaAllah bisa dihafalkan. Baik. Namun tidak harus dihafalkan. Kalau saya perhatikan, huruf-huruf Qamariyah adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, bibir, dan sebagian dari huruf-huruf lisan yang letaknya di pangkal atau tengah lidah. Yang perhatikan huruf hamzah ini mana lafaznya tenggorokan, ba dari bibir, jim dari tengah lidah, ha ta ain ghain dari tenggorokan, fa dari bibir, qaf dari pangkal, kaf juga dari pangkal, min wawu dari bibir, ha dari tenggorokan, ya dari tengah. Jadi karena letak yang berjauhan antara makhraj lam sekitar tepi lidah depan dengan makhraj huruf-huruf ini, maka inilah mungkin di antara sebabnya kenapa al dibaca dengan jelas, tidak mungkin dibaca dengan idgham. Kemudian jelas demikianlah, demikianlah kita mendapatkan riwayat dari para ulama sebelum kita dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Kita tinggal mencontoh. Mungkin kita bisa mencari sebabnya secara wahir, akan tapi yang jelas demikianlah sebab qiraat yang kita dapatkan dari Rasulullah alaihi salat. Baik. Hurufnya ada berapa? 14. Ada 14 huruf qamariyah. Semua huruf halqi, semua huruf bibir, ditambah lagi huruf qaf, kaf, jim dan ya. Jadi jumlahnya ada 14. Kemudian saat ini kita dibantu terpula dengan adanya tanda baca. Jilhar tandanya adalah apa? Sukun. Suatu huruf ketika dibaca dengan jilhar, maka tandanya jelas, yaitu adanya tanda sukun di atas huruf tersebut. Lam di atasnya ada tanda sukun, menunjukkan dia dibaca al, dibaca dengan jelas, yakni dibaca dari makhrajnya dengan sifat-sifatnya. Kemudian yang berikutnya alif yang di depan, ya alif yang di depan sebelum lam sukun, ini dinamakan apa? Hamzatu waslin. Hamzatu waslin. Hamzah wasal. Hamzah wasal ini ada di awal fi'il atau di awal isim, dan ini ada sekarang di awal huruf al. di awal huruf lam. Nah, untuk al, maka hamzah wasal selalu dibaca fathah a, bukan u, bukan i, tapi dibaca a. Dan kita tahu bahwasanya hamzah wasal itu fungsinya adalah atau berfungsi ketika mengawali bacaan. Akan fungsi akan dibaca sebagai hamzah tatkala mengawali bacaan. Tanda yang di atas alif ini, ya ini adalah potongan dari huruf shad, potongan dari huruf shad, kepala huruf shad, diputus bagian belakangnya. Yang kiri adalah kependekan dari kalimat silah, silah atau waq, silah waq. Jadi itu adalah apa? Lambang khusus untuk hamzah wasal adalah apa? Bagian depan atas dari huruf shad. Nah, demikianlah hukum yang pertama. Ya, hukum hidal. Namanya apa hidal? Qamari. Kenapa dikatakan qamari? Ya, kebetulan kalimat qamarun kalau masuk akal dibaca apa? Silah. Al-qamar. Dan qamarun punya pasangan yaitu syam. Ya, kalimat syamsun kalau masuk akal kebetulan dibaca idlam. Al-syams. Sehingga huruf-huruf yang mana al dibaca jelas ketika bertemu dengannya. Dikolongkan sebagai al-qamariyah sama dengan qaf. Kemudian huruf-huruf yang mana al dibaca idgham ketika bertemu dengannya dibaca idgham, ya. Dinamakan apa? Huruf-huruf syamsiyah. Sebagaimana huruf syin ketika termasukkan al maka lamnya dibaca idgham. Nah, kita akan teruskan masih melanjutkan tentang bacaan al-qamari atau izhar qamari. Bila sebelum al ini ada kalimat walaupun satu huruf maka alif atau hamzah hanya dilompat saja, tidak dibaca. Qabda mengawali kalimat, mengawali bacaan sehingga alif pada al tidak dibaca. Qabda alami. Baik, kita baca. Qabda alami. Qabda alami. Qabda alami. العالمين رب العالمين والأولى والأولى أنهم العذاب أنهم العذاب وهو الواحد وهو الواحد وإليك المصير وإليك المصير يوم الفتح يوم الفتح من الغافلين من الغافلين بالحسنى بالحسنى بالبشرى بالبشرى من الجنة من الجنة. Allah kita cukupkan dengan Allah tadi. Kita masuk pada hukum idgham syamsi. Jadi yang kedua, al dibaca dengan idgham, yakni dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Ketika al bertemu dengan huruf-huruf yang secara nasab berdekatan dengannya. Kita lihat huruf-huruf syamsi ya. Ini letak nasabnya di mana? Di sekitar ujung lidah. Ta, fa, dal, zal, ra, za, sin, shin, tengah, tapi mendekati ujung. Qad, wad, ya, tapi lidah, tapi juga menyertakan bagian depannya. Qa, gha, lam, nun, ini semuanya apa? Dekat dengan makhraj lam, bahkan untuk lam tentunya satu makhraj. Nah, inilah yang menjadi sebab secara hissi kenapa al dibaca dengan idgham ketika bertemu dengan huruf-huruf ini. Dan tentunya dasar utama kenapa kita membacanya seperti itu karena ya demikianlah kita mencontoh bacaan dari pendahulu kita, ya, dari para ulama sebelum kita yang mereka memiliki apa sifat bacaan yang bersambung sanadnya seperti ya, sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik. Kita baca contoh-contoh bacaan idgham syamsi. At-tanabi At-tanabi At-tulutu At-tulutu الداري الداري الذنوب الذنوب الرسول الرسول سامعين الرجال الرجال sini kita ambil contoh Ar-Rasul dan Ar-Rijal sekalian untuk melatih tebal tipis, membedakan tebal dan tipis. Ar-Rasul pokoknya dibaca tebal. Soalnya nanti pembahasan tentang tersin atau tersin kepada Allah ada tempatnya tersendiri. Kalimat Ar-Rasul pokoknya dibaca tebal. Ar-Rasul karena dia menyatakan harokat Ar-Rasul والنخل ذات الأكمام huwa al-awwal wal-akhir wa al-zahir wal-batin. Huwa al-awwal wal-akhir wa al-zahir wal-batin. Pada contoh yang tadi kita baca ada berapa bacaan ilham tadi? Ada berapa? Tiga. Tiga bacaan ilham dan satu bacaan ilham. Baik, halaman berikutnya. Ya jibal awwibi ma'ahu wa'at-tayra wa'alanna lahu al-hadida. Ya jibal awwibi ma'ahu wa'at-tayra wa'alanna lahu al-hadida. Nah, disini ada satu bacaan itu, wa'at-tayra, satu bacaan izhar wa alanna lahu al-hadid. Kalimat wa alanna tentu bukan bacaan al, ya, bukan hukum apa izhar mamari atau izhar syamsi. Baik, kemudian satu lagi, huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Huwa al-malikul quddusus salamul. Ini ada berapa bacaan ilham? Pertama empat. Pertama bertemu min al-malik, bertemu qaf al-quddus, yang lainnya juga bertemu min. Kemudian as-salam adalah bacaan apa? Idgham syam. Demikianlah insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami ya, hukum yang pertama itu hukum al ya. Idgham dan idgham. Kita masuk pada hukum yang kedua. Nah, hukum nun sukun atau tanwin. Kita telah pernah membahas makna tanwin ya, yang mana ada kemiripan antara tanwin dengan sukun. Sukun ya, ada kemiripan samaan antara tanwin dengan nun sukun. Secara lafal tanwin adalah nun sukun, walaupun tentu ada perbedaan dalam qasm. Kalau nun sukun bisa di tengah kalimat, bisa di akhirnya. Tanwin selalu berada di akhir kalimat. Nun sukun terbaca saat waqaf, tanwin tidak dibaca saat waqaf ya. Namun tatkala ia bertemu dengan huruf-huruf, maka hukum yang berlaku pada tanwin adalah seperti yang berlaku pada sukun, nun sukun. Hukum apa saja yang berlaku? Ya, jelas idhar, idgham. Idhar, idgham, kemudian ikhfa dan qalb. Ikhfa dan qalb. Jelas melebur atau bainal idgham wal idhar. Baik. Kita awali dengan yang pertama, bacaan idhar pada nun sukun dan tanwin. Baik. Apa makna izhar? Izhar maknanya membaca dengan jelas. Membaca dengan jelas, yakni membaca huruf dari makhrajnya. Tidak hanya nun sukun yang mengalami izhar, tapi semua huruf bisa mengalami izhar. Lam mengalami izhar, nun mengalami izhar, mim mengalami izhar, dan semua huruf bisa mengalami izhar. Sehingga maknanya bukan hanya membaca dengan jelas tanpa runah, tergantung hurufnya. Jelas makna izhar itu membaca huruf dari makhrajnya. Dal dibaca dal, nun dibaca nun. Sekarang kita sedang membahas khusus nun sukun, karena paling banyak kita temui ya hukum-hukum ini pada nun sukun, tanwin, baik. Izhar membaca nun dengan jelas, ya, ini membacanya dengan pada makhrajnya dengan tanpa menambah ukuran gunnah. Tidak menambah ukuran gunnah, ya, hanya membacanya dengan gunnah yang merupakan sifat asli dari nun itu sendiri, ya, yang dinamakan dengan gunnah nafsuah. Ya. Kapan dibaca izhar? Ketika setelahnya adalah salah satu huruf-huruf halqi. Huruf halqi yaitu huruf-huruf dari tenggorokan. Apa saja? Hamzah, kemudian ha, ha, ain, kha, Baik. Ya. Baik. Kalau di termati, ya sebab jauharnya nun atau tanwin pada huruf-huruf ini adalah letak yang berjauhan. Ya. Nun letaknya di ujung lidah, huruf hati letaknya di tenggorokan, sehingga tidak mungkin huruf dari ujung lidah dimasukkan, diidghamkan dalam huruf-huruf dari mahram yang sangat jauh, yaitu dari tenggorokan. Ya. Mungkin huruf dari ujung lidah diidghamkan pada huruf yang letaknya di halq atau pada tenggorokan. Nah, contoh bacaan izhar an-asri. Kita mendapati bahwa suara gunnah tetap masih ada. Nun bukan kemudian dibaca dengan memotong gunnah, menghilangkan gunnah sama sekali. An, ya, menghentikan suara saat an-asri, tidak. Apalagi mengharuskan dengan menghentakkan suara an-asri. An-asri begitu. Ini sudah dikatakan nun terbaca dengan jelas, dengan mudharah. An-asri. An-asri. Min hawli. Min hawli. An'amtu. An'amtu. Min ghairi. Min ghairi. Tunhawna. Tunhawna. Min khairin. Min khairin. Coba diulangi semua. An-asri. Min hawli. An-amtu. Min khairin. Tunhawna. Min khairin. Ya. Sekarang coba diterangkan masing-masing sah membaca satu baris. Baris pertama dibaca sah pertama dan berikutnya sah kedua membaca baris kedua seterusnya. Baik, kita mulai dari yang pertama, membaca baris yang pertama. An-aminu, an-aminu, an-aminu, adabin alim, adabun alimun. Langsung lanjutkan, satu, kedua. Wa'anah adabun, muhtalim alimin. Dan Muslim tidak apa-apa ya. Blok belakang tidak apa-apa ya. Blok belakang tidak usah di sana. Ataupun yang mengalami hukum lain, maka ataupun itu maka ditulis agak yang satu lebih bergajah, ya, bergajah ke depan. Baik, surat Al-Nur ketika malam Idha adalah tanda syukur, ya. Baik, ini pada mushaf cetakan Mahlak Asyuriyah tentunya. Ya, kalau cetakan diri kita ini mungkin ya, tidak dibedakan Nun yang mengalami hal dari Allah sama-sama bersyukur. Jadi sehingga Allah Alam kalau boleh menyarankan ya, kita menggunakan mushaf dengan Asyuriyah atau cetakan yang merupakan salinan dari mushaf tersebut. Baik. Pelajaran berikutnya hukum yang apa? Hukum yang apa? Baik, mungkin kalau secara tertib semestinya kita enggak tertib orang dulu, ya. Karena yang baik adalah hukum yang sudah dikatakan hukum tengah-tengah antara ilham dan ilham. Jadi kalau kita bahas ilham, kalau ilham baru kemudian ya, tahu yang apa? Kita telah tahu mana ilham, prakteknya ilham bagaimana. Jadi lebih pasnya maksudnya di mengatakan apa yang sudah ini katanya. Ikhfa artinya apa? Menyamarkan. Ikhfa menyamarkan. Ikhfa samar, ikhfa menyamarkan. Nun sukun dibaca dengan samar ketika bertemu dengan huruf-huruf yang berdekatan mahraj, namun kedekatannya tidak atau belum bisa untuk mengutamakan nun ke dalamnya. Kita ulang lagi. Nun dibaca ikhfa ketika bertemu dengan huruf-huruf yang muqarib, yang dekat dengan, namun kedekatannya belum memenuhi syarat untuk kemudian nun diutamakan. Baik, al-muhim huruf ini demikianlah kita dapati ya, sifat qiraah dari para ulama sebelum kita para qiraah mujawwidun yang mereka tentunya mendapatkan apa pengajaran dari para ulama sebelumnya dengan syarat yang bersambung dengan Rasulullah. Demikian cara membacanya, seperti itu kita tinggal mencontoh saja. Namun bisa kita lebih memahami insyaallah taala dengan melihat sebab wahirnya, ya, dengan melihat sebab wahirnya. Baik, apa saja huruf ikhfa? Coba kita lihat huruf ikhfa adalah huruf-huruf lisan, hampir semuanya huruf lisan. Ta, sa, ji, dal, zal, zain, sin, sin, fa, huruf bibir. Kalau satunya huruf bibir, yang mana pun diikhfakan di sampingnya adalah huruf ikhfa. Yang lainnya huruf lisan. Dan lalu ditambah huruf-huruf qad, wa, qad, dan qaf ini semuanya huruf tidak. Nah, jumlah huruf ikhfa berapa? Jumlah huruf ikhfa berapa? 15. Huruf tidak berapa? 18. Ya, huruf tidak ada berapa? 18. Huruf ikhfa berapa? 15. Dikurangi satu huruf bibir, ya, takkan huruf bibir. Jadi 15 dikurangi satu tinggal 14, ini semuanya huruf lidah semua ikhfa. Baik. Jadi ada sekitar 4 ya, 4 huruf yang mana nun ketika bertemu dengannya. Ada 4 huruf lidah yang mana nun ketika bertemu dengannya tidak diikhfakan, namun diidghamkan. Seperti huruf ya, huruf lagi, waw, bukan. Huruf ya, huruf nun, huruf lam, huruf roh. Lam roh, nun dan ya. Fathidullah rahimah wa rahimahullah. Kita langsung saja membaca contoh-contoh bacaan ikhfatun syukur atau lam. Nah, perhatikan cara membacanya. Man tada, ada yang menambahkan ikhfa inilah yang dinamakan ikhfa hakiki karena memang ala hakikatihi ya, betul-betul nurnya mengalami apa atau disamakan nur. Ya. Bagaimana menyamakan nur? Nur tidak lagi dibaca dari makhrajnya. Yang awalnya aman, maka lidah tidak lagi nempel di mana? Gusi. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini, misalkan. Nan, ini sudah sama. Nan, tapi kalau masih man, ini masih jelas. Masih dari makhraj. Sudah. Nan, baik. Namun juga suara nun yang sama ini terletak lidah ini akan sangat tergantung dari huruf apa yang setelahnya. Baik. Intinya adalah lidah diposisikan mendekati makhraj huruf berikutnya. Lidah diposisikan mendekati makhraj huruf berikutnya. Kalau hurufnya huruf bibir ya, berarti bibir ya, atau suara nun sukun itu apa mendekati makhraj huruf ba, bibir. Kemudian gunahnya disempurnakan. Yang awalnya hanya an, sekurang ini an, kemudian dipanjangkan an, samar, tambah lagi gunah. Baik, perhatikan kalimat yang tadi kita baca. Nantada Nantada. Nah, kalau huruf-hurufnya adalah ta, kemudian sa, kemudian jim, dal, dan zal, maka ya, suara nun sukun itu berbagi ya, suara apa? Berbagi, tidak murni terpusat pada hidung, namun berbagi, sebagiannya masuk hidung ya, sebagiannya pada mulut ya. Misalkan kalimat mantada mantada, suara nun yang sama tidak apa terpusat atau terpusat pada itu, sehingga kalau kita menutup atau menutup apa lubang hidung dua-duanya masih bisa bersuara, masih bisa berlanjut suaranya. Contohnya seperti ini. Coba. Sama masih ada ya, bisa kita lanjutkan suaranya melewati bagian mulut. Nanuan Nanuan Yunjihi Yunjihi. Letak jim di mana? Tengah. Jim di tengah. Maka posisi lidah mendekati jim, mendekati makhraj jim, namun tidak sampai menyentuh langit-langit. Yunjihi Yunjihi. Tidak sampai yun, tidak sampai menempel sehingga muncul huruf edi ing. Kalau menempel, Allah ini mendekati sifat irhab ya, mendekati sifat irhab, yakni suara gunah memusat pada hidung yun, tidak akan berhenti, namun masih berbagi yun ji hi sehingga pula anda dan tidak jangan sampai ujungnya menempel pada gusi. Andadan Andadan Milikrin Milikrin. Baik, si berbagi. Demikian pula contoh yang berikutnya. Andadana Andadana. Memang tujuh laman. Antawum Antawum Anshatum Syin di depan, ansa, ya. Syin di tengah, ansa, sa, bibir, ansa, jadi bibir sudah mendekati ujung bibir dari atas, ansa, tidak lagi sampai pada gusi, lepaskan, kemudian bibir kawat mendekati makhraj, mendekati ujung bibir, ujung bibir dari atas, ansa. Adapun huruf ka, bila sukun bertemu dengannya, tamin bertemu dengannya, maka lidah bagian belakang yang dekat dengan makhraj ka menempel pada alat angin. Sehingga munna, demikian munna, yakni maksudnya apa? Suara terpusat pada khayyum. Tanjilan, tanjilan, tanjilan, tanjilan. Ya, kalau hidup kita tertutup, maka akan terputus suaranya, akan berhenti. Dan kata munna, hanya lewat sini saja suara. Dan tanjilan. Nah, itulah 10 huruf yang empat. Bersyukur bertemu dengan 10 huruf. Masih tersisa 5 huruf. 5 huruf yang berikutnya bersifat isti'la. Qad, jad, qa, la, dan qa. Nah, gunnah pada huruf sukun yang sama, gunnah pada huruf sukun yang sama, ya, itu akan mengalami tafkhim, akan dibaca dengan tafkhim tebal ketika setelahnya adalah huruf-huruf ini. Jadi gunnah ikhfa bisa tipis, bisa tebal, tergantung apakah huruf setelahnya adalah huruf isti'lah atau tidak atau bukan. Kalau huruf isti'lah berarti nun sukun atau tanwin, dibaca dengan ikhfa dengan gunnah yang tebal. Coba bandingkan, perhatikan perbandingan antara huruf sukun yang mengalami ikhfa dibaca dengan tanwin dan tanwin. Alin tibit, al tebal. Yang tebal contohnya seperti ini. Al, ini kalau bertemu dengan qad, qa, qad, qa. Kita ambil contohnya mausul, yudhafin, yudhin, أظلمني أظلمني أظلمني أظلمني ضغط sangat tebal, maka dia juga seperti kan dalam hal menempelnya pangkal lidah. Mi, ya, bagian belakang betul-betul melekat kuat pada lidah. Min qadri. Baik. Jangan contoh. Sekarang kita lihat mudzakarah pada pelajaran 64. Pelajaran 64, 65 ini mudzakarah pelajaran ikhfa. Nah, modal soft pertama, kedua, dan seterusnya. Masing-masing baca dua baris. Soft pertama baca dua baris, seterusnya. Modal dimulai dari soft pertama. Li ahada laki ulaman zakiyan. Modal. Li ahada ulaman zakiyan. Wa abuna shaykhun kabirun. Baik. ada berapa bahasa ikhfa pada contoh terakhir tadi? Walaqad dhalla dua. Ya. Semuanya adalah pada kaf minkum ibillan katsir. Nah. Kemudian yang baris berikutnya disini ada kesalahan, ya, kesalahan pada cetakan di berapa ini? 18 ya. Yang 18. Baris yang berikutnya yang bagian kiri, kolom kiri yang sebelah kiri mestinya apa? Fatamat dalalaha basyarah sawiyah. Kalau Allah SWT ada apa? Ketertarikan ya. Sawiyan basyaron laha fatawanta. Contoh ini jangan dibaca, jelas keliru. Kalau bisa dihapus kemudian diperbaiki. Harusnya apa? Fatawanta laha basyaron sawiyan. Pada berapa cetakan? Ya, ada pada cetakan ke 18 kalau tidak salah. Keliru. Baik. Nah, soal berikutnya coba baca dua baris terakhir saja. Dua baris pada halaman ini. Wa man dakhala. Qra. Fadhal. كان مزاجها زنجبيلا. بل الإنسان على نفسه بصيرة وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها pada huruf-huruf yang 15, 14 di antaranya huruf hingga 1 huruf 7. Kemudian yang ketiga, nomor 3 misalnya, yang ketiga adalah hukum qalb. Qalb atau yang juga masyhur dengan nama ikhlas. Nah, ikhlas ini atau qalb ini adalah bacaan huruf sukun yang berubah menjadi mim. Bagaimana namanya? Qalb mengganti huruf dengan huruf lain. Nun diganti dengan mim. Ya. Nun diganti dengan mim. Ketika bertemu dengan huruf ba. Nun diganti mim ketika bertemu dengan huruf ba. Contohnya min ba'di. Kalimat min ba'di. Tidak bisa dibaca dengan huruf min. Sangat sulit. Karena lembak, nun dan ba ini sebenarnya dekat. Nun dan ba ini dekat. Namun ingin ketika diidghamkan juga akan menghilangkan apa? Akan menghilangkan gunnah yang tetap ada pada nun. Sehingga sebenarnya nun ini mengalami ikhfa ya, mengalami ikhfa. Seperti ikhfa saja. Mengganti nun dengan suara yang lain. Namun untuk ikhfa, suara nun tadi ya sama-sama tidak ada makhraj aslinya. Adapun ketika nun bertemu dengan ba, maka nun dibaca dengan suara yang lain dan suara tadi ada makhraj aslinya yaitu bibir. Tidak lain adalah huruf mim. Nah, inilah bacaan qalb. Sehingga kenapa dikatakan qalb? Karena hakikatnya adalah mengganti nun dengan mim. Ya, mengganti nun dengan mim. Insyaallah ini pelajaran ini kita baca, yaitu kita istirahat. Ya, bacaan qalb, kata mengganti nun dengan huruf mim ketika bertemu dengan ba. Tanda qalb jelas, yaitu sekarang ini kita dibantu dengan adanya huruf mim kecil atau nun. Ya, jadi tanda hukum hilang, kemudian diganti dengan mim kecil ya, dengan apa bentuk yang aum. Ketika baca qalb terjadi pada tahmid juga kita bisa melihat tanda tahmid yang asalnya adalah harokat yang ganda dan salah satunya diganti dengan mim. Ya, Allah Sayyid Muhammad Sayyid satunya diganti mim, demikian pula terjadi pada Muhammad Sayyid dan Rasulullah ketika mengalami hukum ini. Min ba'di qalb. Min ba'di Sayyid yambu'an yambu'an. Jadi bukan hanya mengganti nun dengan mim, namun juga menambah ukuran nun. Persis seperti apa? Persis seperti apa ukuran nunnya bertambah banyak. Ya, ada kata hanya qalb saja, ya min ba'di. Jadi maka mungkin untuk kita katakan seperti apa ya? Mungkin jauh. Namun kenyataannya seperti ini bahwasanya bahasa qalb mirip dengan ikhfa. Hanya saja suara nun berubah menjadi suara yang memiliki makhraj asli yaitu makhraj huruf mim dua bibir. Baik, bibir kita tutup ya. Tidak direnggangkan atau diberi celah sedikit huruf mim dan tidak. Tapi betul-betul nun diganti mim. Mim ya. Jadi bibir merapat. Namun gunanya di pandangan. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Bagaimana terakhir saja? Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Wa barram bi Insyaallah kita mulakan setelah kompetisi.